نعم makna asy-syahid dikatakan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di ai al-muttali'u ala jami'il asya', yaitu zat yang melihat segala sesuatu, yaitu yang menyaksikan segala sesuatu. Sami'a jami'al aswat, dan mendengar semua suara. Nah, khafiyyaha wa jaliyyaha, suara yang na'am lirih maupun yang jelas. Wa absara jami'al mawjudati daqiqiha wa jaliliha wa saghiriha wa kabiriha. Melihat semua perkara-perkara yang ada, yang lembut maupun yang na'am jelas, yang kecil maupun yang besar. Wa ahata bi kulli syai'in ilma, dan zat yang melingkupi segala sesuatu dengan ilmunya. Alladzi syahida ala ibadihi wa li ibadihi bima amilu, yaitu zat yang mempersaksikan na'am atas apa-apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Na'am ketika mereka pantas untuk mendapatkan hukuman, wa li ibadihi, dan mempersaksikan untuk hamba-hambanya. Di sini bedakan ala ibadihi dan li ibadihi. Syahida ala ikhwanikuna, yaitu mempersaksikan, yaitu mempersaksikan apa-apa yang dilakukan oleh hamba-hamba berupa amalan-amalan keburukan, sehingga mereka pantas untuk mendapatkan hukuman. Sedangkan syahida li ibadihi na'am bima aminu, yaitu mempersaksikan apa-apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya berupa amalan kebaikan untuk diganjar. Baik. Jadi asy-syahid akhwani fillah mencakup apa? Berarti mencakup penetapan sifat as-sam' wal basar, demikian pula wal 'ilm. Kemudian as-samad. Qala Allah Ta'ala Allahus Samad. Allah adalah As-Samad. Dan dalil dari As-Sunnah diantaranya hadith Abi Hurairah Kadzaba ibnu Adam malam yakun lahu dhalik. Hadithnya hadith Qudsi. Wa syatamani walam yakun lahu dhalik. Anak Adam telah mendustakanku, dan na'am dia tidak pantas untuk melakukannya. Dan anak Adam telah mencaciku, padahal tidak pantas baginya untuk melakukannya. Fa'amma takdzibuhu iyaya faqauluhu lan yu'idani kama bada'ani wa laysa awwalul khalqi bi ahwan 'alayya min i'adati. Adapun perdustaan anak Adam terhadapku, yaitu perkataan dia la yu'idani kama bada'ani, Allah tidak akan mengembalikanku sebagaimana Allah telah menciptakanku. Padahal tidaklah na'am penciptaan yang awal itu lebih apa? Lebih ringan daripada mengulanginya. Dalam artian kalau Allah mampu menciptakan dari yang tidak ada, tentunya mengulangi lebih mudah lagi. Amma syatmuhu iyaya faqauluhu ittakhadallahu waladan wa anal ahadus samad lam alid wa lam ulad wa lam yakulli kufwan ahad. Adapun cacian anak Adam terhadapku adalah apa? Perkataan dia bahwasanya Allah mengambil anak, padahal aku adalah al ahadus samad, dan yang maha esa as samad, yang nanti akan dijelaskan maknanya, yang aku tidak beranak, tidak pula diperanakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang menyamaiku. Ini jelas alhamdulillah penetapan nama Allah selain As-Samad juga Al-Ahad. Hadith rawahul Bukhari. Wa hunaka ahadith ukhra ka hadith Buraidah na'am taib, dalam doa yang masyhur alhamdulillah yang badannya penetapan Al-Ismul Azam taib. Kemudian maknanya, maknahu wa dhakara ahlul ilmi iddata ma'anin wa kullu hadhihi sahihah, dan ahli ilmi menyebutkan tentang makna as-samad beberapa makna dan semuanya sahihah. Kama qala Tabrani, sebagaimana dikatakan oleh Imam At-Tabrani. Wa minha, dan di antaranya. Ini diperhatikan, kenapa? Karena kita sering sekali membaca apa? Membaca dan menyebut nama ini dalam surat. Surat apa? Zain Al-Ikhlas. Kalau sampai lupa. Nah, Al-Ikhlas. Nah, Qala Ibn Al-Athir, yang dimaksud dengan As-Samad huwa Sayyid alladhi yasmudul khalqu fi hawa'ijihim ay yaqsuduna. Naam, huwa sayyid. Naam, kalau dalam bahasa kita sayyid berarti gusti. Naam, dalam artian naam zat yang apa, yang semua makhluk ikhwan fillah naam menuju kepada Allah atau memaksudkan naam mengarahkan permintaan-permintaan dan kebutuhan mereka kepada Allah. Itu maksud yang semua permintaan diarahkan kepadanya. Tapi ini as-sayyid atau makna as-samad, as-sayyid alladhi yasmudul khalqu fi hawa'ijihim. Itu sayyid yang semua makhluk nak mengarahkan kebutuhan-kebutuhan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika meminta, semuanya afanikilah arahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa qala Ibn Taymiyah, huwa alladhi yaftakiru ilayhi kullu syai'in wa yastaghni an kulli syai'. Tadi makna yang pertama berarti bermakna apa? Dan yang apa? Yang semua hamba kalau meminta, yang meminta kepadanya. Ini paling mudahnya. Taib. Atau zat yang semua hamba ikhwanifillah ketika meminta kebutuhan-kebutuhan mereka, ya diarahkan kepadanya. Adapun makna kedua yang disebutkan Ibn Taymiyah di sini, huwallazi yaftakiru ilaihi kullu syai', yaitu zat yang segala sesuatu butuh kepadanya. Wa yastaghni an kulli syai', dan zat yang tidak butuh dari segala sesuatu. Tidak butuh kepada segala sesuatu. Nah, ini lebih luas. Nah, bahwasanya as-samad yaitu zat yang semua makhluk butuh kepadanya dan yang tidak butuh kepada selainnya. Balil asya'u muftaqiratun min jihati rububiyyatihi, bahkan semua perkara butuh kepada Allah Subhanahu wa taala dari sisi rububiyahnya. Nah, baik, ini makna as-samad. Berarti kesimpulannya akhwani fillah, kalau kita gabungkan nah dua penjelasan dari dua imam ini, bahwasanya as-samad adalah badan yang na'am semua makhluk butuh kepadanya dan mengarahkan permintaan mereka semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, serta na'am zat yang apa, tidak butuh kepada selainnya. Jadi pada penetapan as-samad berarti terdapat juga apa, penetapan sifat al-ghina, sifat tidak butuhnya Allah kepada yang lain. Nah, barakallahu fiikum wa tahammu.